warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwati arsyadina asyhadakumullah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah kita setelah terhenti memang beberapa saat karena sesuatu dan lain hal. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kepada kita dan kepada kami yang ada di sini untuk senantiasa ya untuk berbagi faedah bersama para pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan auqatus shalah, ya. Auqatus shalah yang kemudian disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Sedikit kita murajaah bahwa waktu salat itu pertama adalah waktu salat zuhur, yaitu zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari, ya. Yang kemudian akhirnya adalah masih rudhil syekh mislah, ya. Jadi bayangan sesuatu itu setara sama dengan benda aslinya, ghairu dhilil istiwa, di luar benda apa, di luar bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu adalah bayangan yang ada, ya, yang ada ketika matahari berada tepat di atas kepala. Ya, biasanya ada bayangan 1 cm atau 2 cm. Ya, nanti misalnya bendanya 3 cm atau bendanya 30 cm, maka apa? Kalau dhilul istiwanya 2 cm, maka masuk apa atau habis atau akhir waktu zuhur itu adalah apa? Ketika bayangannya menjadi 32 cm. Kemudian waktu salat asar tentunya sama dengan waktu salat zuhur tapi zada qalilan. Ya. Dan sama dengan akhir salat zuhur tapi zada qalilan. Ada tambahan sedikit yang menandakan dan berbeda memisahkan antara waktu asar dan waktu zuhur. Adapun tenggelamnya adalah ketika akhirnya adalah ketika tenggelamnya matahari. Ya. Namun nanti ada perincian di dalam mazhab bahwa ada yang namanya waktu fadilah, ada yang namanya waktu jawaz, ada yang namanya waktu darurah dan lain sebagainya, waktu udzur dan lain sebagainya. Tidak di sini kita jelaskan. Ya. Kemudian awal waktu maghrib itu adalah ketika tenggelamnya matahari dan akhirnya adalah ketika hilangnya syafakul ahmar, itu mega merah. Ya. Kemudian waktu salat isya, ya, ketika hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Adapun waktu subuh adalah ketika tulu'ul fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq, ya, dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Ya. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi darain, tahrumu as-salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. 'Inda tulu'i asy-syams hatta tartafi'a qadra rumhin. وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب. Jadi ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanillah wa iyyakum. Di sini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Ya, waktu-waktu yang diharamkan atau dilarang untuk sholat. Ya. Maka pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu adalah apa? Ya. Apakah pelarangan sholat di sini sifatnya nahyu tahrimin atau nahyu karohatin? Apakah larangan di sini sifatnya makruh atau sifatnya haram? Ya. Ada khilaf di dalam mazhab, namun pendapat yang mu'tamad adalah mengatakan bahwa nahyunya atau larangan di sini larangan nahyu tahrimin, ya, larangan yang sifatnya pengharaman. Maknanya ketika seseorang melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut, ya, maka dia satu jelas berdosa karena nahyu tahrim, dan sholatnya layan akid, enggak dia enggak sah sholatnya, ya, layan akid. Ya. Sebagaimana orang yang berpuasa ya, pada hari Id, ya, dia berdosa dan puasanya juga layan akid, enggak sah. Ya, jadi itu, jadi larangannya di sini adalah nahyu tahrimin. Tapi ada syarat tadi bahwa ada khilaf di dalam mazhab, ada juga mengatakan larangannya lah nahyu karahatin. Tapi dilihat dari bahasa, pilihan bahasa yang dipakai oleh Syekh Salim Ismail Al-Hadrami, beliau lebih menguatkan pendapat yang mengatakan nahyu tahrimin, tahrumus shalah. Ya. Salat itu diharamkan. Allati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarin fi khamsati awqat. Salat apa? Ah, di sini ada apakah semua salat dilarang pada waktu-waktu tersebut? Atau harus diklasifikasi, harus digolong-golongkan. Ya. Di sini, ya, Syaikh Salim Sumer Al-Hadrami ya mengglobalkan begitu saja, ya. Allati laisa laha sababun mutaqaddim, ya, wala muqarin. Ya, jadi salat yang tidak ada sebab yang mendahuluinya atau sebab yang menyertainya, ya, maka dia termasuk salat yang dilarang pada waktu-waktu ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi kita inikan dulu, kita klasifikasikan dulu. Kalau dalam bab niat, ya, kalau dalam bab niat itu kan kita salat itu terbagi menjadi tiga, ada fardu, ada apa namanya? Ada sholat sunnah muqayyadah, kemudian ada sholat sunnah mutlak. Oke, okay. Kita punya pertama sholat fardu, ya. Kita punya sholat fardu, yang mana sholat fardu, ya, sholat fardu dalam hal ini maknanya adalah sholawatul khams, ya. Ataupun misalnya sholat yang sifatnya fardu kifayah, yaitu sholat apa namanya, sholat jenazah, atau misalnya sholat qadha misalnya, atau misalnya sholat apa namanya, sholat nazar misalnya, ya. Ini masuk dalam kategori keumuman sholat fardu, ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah muqayyad, ya. Salat sunnah muqayyad. Ah, salat sunnah muqayyad ini ada beberapa klasifikasi, ya. Salat sunnah muqayyad, ada yang muqayyad, salat sunnah yang diikat dengan apa? Dengan waktu. Ya, seperti salatul witr, ya. Waktunya jelas, ya. Atau kemudian salat rawatib, waktunya jelas, ya. Itu apa namanya? Salat sunnah muqayyad bizaman, ya, terikat dengan waktu. Oke, itu yang pertama dari klasifikasi yang pertama dari salat sunnah. Ya, salat sunnah berkenalah muqayyad bisabab, salat sunnah yang diikat dengan sebab tertentu. Nah, salat sunnah, ya, itu jika dilihat dari sebabnya, ya, itu ada terbagi lagi menjadi tiga. Oke, okay? Jadi pertama adalah sholat, kita bagi menjadi tiga, ya, kita kelompokkan sholat fardu, sunnah muqayyadah dan sunnah mutlak, tiga. Oke, okay, yang fardu tadi dengan turunannya, kemudian yang sunnah muqayyadah itu kita bagi lagi menjadi, ya, dua, muqayyadah bizaman, ya, dan muqayyadah bisabab. Yang muqayyadah bisabab, nah, jadi ini turunan lagi, kita bagi menjadi tiga lagi. Muqayyadah bisababin mutaqaddim, jadi sholat yang sebabnya lebih dahulu. Seperti apa? Ya, seperti sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Dukhulul masjid. Nah, maka sebabnya ada dulu, baru kemudian disyariatkan sholatnya, ya. Atau kemudian sholat sunnatul wudu, ya. Sebabnya ada dulu, ya. Sebabnya ada dulu. Itu apa? Wudu, baru kemudian sholat. ya. Jadi itu yang pertama, ya. Salat sunnah yang dia mutaqaddim, apa muqayyab bisabab, dan sebabnya mutaqaddim. Ya. Ada sebabnya, baru kemudian ada musababnya atau ada salatnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Salat sunnah, ya, muqayyad bisabab, dan sedang sebabnya muqarin. Muqarin maknanya berbarengan. Sama. Seperti apa? Seperti salatul istisqa, ya. Salatul istisqa sebabnya apa? Sebabnya adalah apa? Adanya al-qahat, adanya kekeringan, ya, tidak turunnya hujan. Maka kemudian apa? Selama tidak ketika tidak ada turun hujan dalam waktu yang lama, ya, salat. Ya. Ketika sholat itu sebabnya masih ada, ya. Jadi ketika sholat itu, ketika sholat istisqa, sebabnya masih ada. Itu apa? Sebab apa namanya? Sebab kekeringan atau tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama. Atau undang sholatul kusuf, ya, sholatul kusuf sama, ya, sebabnya muqarin. Maknanya ketika muncul gerhana, kita sholat. Bukan kemudian muncul gerhana, sudah selesai gerhana baru kita sholat, kan gak seperti itu. Nah, kalau muncul gerhana, selesai gerhana baru kita sholat, itu sebabnya mutaqaddim namanya, lebih dahulu. Tapi ini sebabnya apa? Bersamaan. Ya. Maksudnya kalau kemudian kita lakukan sholat ini, atau sholat apa namanya, sholat khusuf, sebelum ada gerhana, ya, enggak sah karena orang ada sebabnya. Kalau kita lakukan setelah gerhana juga enggak sah karena sebabnya juga enggak ada. Kenapa? Karena sebabnya berbarengan, muqarin. Nah, ini diantara contohnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya. Salat sunnah tanafilah dzatu sababin mutaakhirin. Salat sunnah tapi sebabnya belakangan. Oh, ada salat sunnah yang sebabnya belakangan. Ada. Ya, salat sunnah yang sebabnya belakangan. Ya. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah misalnya salat istikharah. Ya. Salat sunnah istikharah. Ya, kita salat dulu atau istikharah dulu? Salat dulu kan? Baru kemudian ada istikharahnya. Ya, doanya yang kemudian Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi faqdirhu li. Ya. Itu doa istikharah. Doanya kapan? Setelah dibaca, setelah apa? Setelah kita salat. Ya kan? Nah, maka ini sebabnya pas sababun mutaakhirun. Ada lagi salat apa? Salat sunnah ihram. Salat sunnah dulu baru kemudian apa? Ihram. Ya. Jadi ini adalah apa? Adalah ya kalau mau kita ini kan kita klasifikasikan ada salat fardu, ada salat sunnah muqayyad bizaman, 1, 2, muqayyah bisabab bisababin mutaqaddim, 3, muqayyah bisabab bisababin muqarin, 4, muqayyadah bisababin muqayyad, salat sunnah muqayyadah bisababin mutaakhir, 5, ya, sama salat sunnah mutlak, 6. Ya. Maka dari keenam jenis salat ini, maka salat mana saja yang diharamkan, ya, dikerjakan pada waktu-waktu ini, ya, 2 salat terakhir. Adapun 4 salat, salat fardu, ya, kemudian salat apa namanya? Salat fardu, salat sunnah muqayyadah bizaman, salat sunnah muqayyadah bisababin mutaqaddim. Ya. Salat sunnah muqayyadah bisababin muqarin. Nah, 4. 4 ini boleh dikerjakan kapanpun dan tidak terkena keharaman ini. Ya. Keharaman ini jatuh kepada apa? Kepada dua sebab ini. Ya. Dua jenis sholat ini. Sholat sunnah mutlak yang tanpa sekali ada sebab dan sebagainya. Kemudian sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya. Jadi hanya pada dua ini keharamannya itu. Lantas mari kita baca bagaimana ini. Laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarin. Kalau mau kita ini kan ya, salat fardu ada sebab mutaqaddimnya apa? Dukhulul waqt. Ya. Kalau mau kita ini mau kita ini kan ya, mutaqaddim dan muqarin ya. Mutaqaddim dan muqarin, salat fardu kita masukkan ke dalam apa? Mutaqaddim. Ya. Sebabnya apa? Dukhulul waqt. Ya. Ya. Atau kemudian apa, sholat yang dinazarkan, saya mau nazar sholat di sini misalnya, apa sebabnya? Sebab mutaqaddim. Apa sebabnya? Nazar ya, mutaqaddim ya. Atau kemudian sholat jenazah misalnya ya, ada sebabnya apa? Hudurul jenazah. Nah, ini masuk dalam kategori itu semua ya, sebab apa namanya, sebab mutaqaddim. Kalau muqarin ya juga sama tadi yang seperti yang kita jelaskan. Oke, okay, ya. Poin pertama, sedikit kita review. Poin pertama adalah keharaman di sini adalah keharaman yang sifatnya keharaman tahrim, ya. Larangan di sini sifatnya adalah tahrim. Ya. Tapi ada khilaf di dalam mazhab. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah pembagian salat tadi. Ada. Jadi keharaman ini tidak berlaku bagi semua salat. Ya. Yang berlaku bagi apa? Keharaman ini hanya berlaku bagi dua sholat, sholat sunnah mutlak dan sholat apa namanya? Sholat sunnah muqayyad bisababin mutaakhir. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada waktu-waktunya apa saja itu. Pertama adalah inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadara rumhin. Ketika tulu' itu kan, jadi matahari itu kan seperti ini ya. Ya. Ya. Maka ketika muncul bagiannya itu qars, namanya qarsus syams. Ya. Jadi dia kan kayak bulat gitu. Ya, ketika muncul itunya itu bagian yang bulatnya itu. Ya. Sampai kemudian tartafi'a qadara rumhin, sampai kemudian meninggi qadar rumhin, setinggi tombak. Nah, bagaimana ini? Qadar rumhin itu seperti apa cara mengukurnya? Sekarang pertama qadar rumhin itu ada khilaf. Seberapa sih panjang dari apa? Dari tombak tersebut, rumh tadi. Ya, seberapa panjang? Ya. Ada yang mengatakan 1,5 meter. Ada yang mengatakan kalau di sini ya disebutkan 7 zira', ya. 7 zira', kalau 1 zira'nya 48 cm, ya, tinggal dikalikan 7 kali 4 itu, kalau 7 kali 5 itu 350, berarti 3 kurang lebih 32 cm. Ya. 32 cm. Ya, 320 cm. Ya, 3,2 meter. Itu panjang apa rumahnya kalau mengikuti ukuran yang ada di sini ya. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam Nailur Raja, beliau mengatakan ya, wa istamiru tahrim, dan keharaman itu terus berlangsung mulai sejak mengintipnya bagian dari matahari itu di ufuk ya, sampai apa, ila an tartafi'a qadra sab'ati adru'in taqriban fi ma yadhharu lana, sekitar tujuh hasta fi mayadharulana ya. Tentunya ini yang ya kami pilih pendapatnya ya. Namun saya penasaran ya, saya cari ini qadru rumhin ini maksudnya seperti apa ya. Jadi bagaimana sih cara mengukurnya qadru rumhin, saya coba cari. Jadi saya mendapatkan sebuah video yang dalam video tadi dijelaskan cara mengukurnya itu gini loh. Jadi waktu itu di dalam video tersebut seorang berdiri dengan kayu sepanjang kurang lebih 2 meter. ya, pakai kayu sepanjang 2 meter. Kemudian ketika matahari terbit, nah, dia pegang kayu tadi, jadi kayu ditancapkan, kemudian dia memberi jarak antara dirinya dan kayu satu ini. Kemudian dia tunggu. Ketika tadi matahari, ya, matahari yang berada di ufuk tadi itu pas di atas kayu tadi yang panjangnya 2 meter tadi, nah itulah yang kemudian disebut dengan qadra rumhin. Ya. Itulah yang disebut dengan qadra rumhin. Ya. Dan waktu itu apa namanya? Tapi ini nanti berbeda ya. Penetapan panjang rumah itu seberapa, yaitu itu otomatis akan berdampak kepada apa? Kepada perbedaan waktu tadi. Yang tadi yang video yang saya lihat tadi itu dia mengatakan kurang lebih 15-an menit sejak munculnya mengintipnya matahari di ufuk. Ya, itu maksud dari apa? Qadar rumhin, ya. Gambarannya seperti itu, tasawurnya seperti itu. Kan kita sering kadang mendengar qadar rumhin, ya. Maka mungkin nanti bisa juga dicobakan dengan apa? Kita hitung tadi, ya. Kalau dia 7 hasta, ya kalau satu hastanya 42 cm itu hitungan yang sampai kepada kami dari guru kami, ya. 48 cm. Ya. Sekali lagi untuk mengkonversi ukuran itu sifatnya ijtihad ya. Bisa saja berbeda dan lain sebagainya. Ya, karena memang hal-hal ini ada ketika satuan ukuran itu ya belum dibakukan sedunia hari ini misalnya. Ya. Berbeda. Ya, Rital Baghdad misalnya dengan Rital Yaman itu berbeda dulu misalnya. Ya, jadi intinya kenapa ada perbedaan? Karena tadi perbedaan ini sifatnya ijtihad. Ya, sifatnya ijtihad. Kenapa ada perbedaan? Karena mengkonversi satuan ukuran ya pada zaman yang di sana belum dibakukan ukuran ya. Itu kepada hari ini yang ya secara bisa dikatakan secara internasional satuan ukuran itu baik itu ukuran panjang ya ukuran isi ya, ukuran berat dan lain sebagainya itu sudah mapan itu otomatis kan ada proses ijtihad di sana yang bisa saja masing-masing ulama berbeda pendapat ya. Jadi itu maka nanti bisa saja tadi kita mau coba pakai tadi 48 kali 7 ya 7 kali 4 itu 28 ya 7 kali atau 40 tadi 7 kali 5 ya 7 kali 5 kita kurang 350 kita kurang 14 jadi 346 3,46 meter. Coba kita coba dengan 3,46 meter tadi taruh di pantai misalnya di pantai tempat terbitnya matahari jadi ya timur. Nah, kita taruh nah, terus kita ukur tadi. Kita hitung menitnya. Ya, ya mungkin bisa berapa menit bisa dipraktekkan dengan seperti itu. Ya sekali lagi ini sifatnya bagaimana sih memahami qadar rumhin itu ya caranya tadi tasawurnya kurang lebih seperti itu. Ya. Ya. Jadi inda tulu syamsi hatta tartafi'a qadar rumhin anna al-awwal min al-awqat allati tahrumu fiha as-salat sabiqah waqtu isfirar syams ketika matahari menguning ya. Wa yastamir tahrim an tartafi'a qadra sab'ati adrin taqriban fi madhhar lana. Ini tadi yang kita sampaikan. Ya, di qadra rumhin. Kemudian waktu yang kedua itu indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazul. Nah. Indal istiwa ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ya. yaitu waktu bulughi syamsi wasatas sama, ketika matahari tetap berada di atas atau di tengah-tengah langit. Ya. Wa yastamiru tahrim ila an tazul, dan keharaman ini itu cuma sebentar, karena ya mungkin sekian menit ya, sampai kemudian matahari tergelincir. Ya. Sampai matahari tergelincir. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan wa indal istiwa, ya. Wa indal istiwa fi wa indal isfirar hatta taghrub. Ya, indal isfirar, ketika matahari menguning sampai tenggelam. Maksudnya apa? Isfirar di sini maksudnya ketika tadi bulatan matahari itu mencapai atau mulai masuk ke ufuk. Kursnya tadi itu masuk ke ufuk. Ya, masuk menghilang, mulai menghilang. Nah, itu adalah bidayatul waqtnya. Sampai kemudian apa? Betul-betul hilang ya dan masuk waktu salat maghrib. Ya, sampai hilang dan masuk waktu salat maghrib. Ya. Jadi itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wa ba'da salati subhi hatta tatlu'asy syams. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ya. Kalau kita perhatikan antara tiga di awal dengan yang keempat dan yang kelima nanti, itu ada perbedaan. Kalau tiga di awal itu waktunya fix. Waktunya gak bisa kita rubah-rubah. Ya misalnya ya tergantung dengan ya, pergerakan matahari. Kalau waktunya ya 20 menit ya 20 menit. Ya. 30 menit ya 30 menit. Waktu tenggelamnya matahari 30 menit, 30 menit. Ya di satu tempat tentunya kan misalnya. Terbitnya ya apa waktu zawal apa waktu apa namanya ketika matahari berada di istiwa ya di wasat sama sampai tergelincir, waktunya sekian menit ya sekian menit, nggak bisa diperpanjang dan diperpendek karena ini kaitannya dengan apa, dengan waktu ya, dengan pergerakan matahari. Sedangkan yang keempat dan yang kelima ini terkait dengan af'alul musallin, ya perilaku atau perbuatan orang yang sholat. Contoh wa ba'da salati subhi hatta tatlu'asy syams. Setelah salat subuh ya sampai terbitnya matahari. Sekarang salat subuh itu jam 4:30 misalnya. Ya syuruk itu kurang lebih jam 6. Ya syuruk itu kurang lebih jam ya 6 kurang 2 atau 3 menit gitu ya. Ya. Oke, sekarang orang salat dia setengah azan 4:30, kita anggap seperti itu. Ya nunggu sampai 10 menit. Ya, 5:30 lewat 10 ya, terus sholat ya, dia sholat subuh 5 menit misalnya, sholat subuh 5 menit ya, itu udah sama kunutnya. Oke, berarti kalau sholatnya 5 menit waktu nunggu azan iqomatnya 10 menit, berarti jam selesai sholat subuh jam 5 kurang 1/4 atau 4:45. Oke, berarti jarak antara ya, syuruk tadi kita ambil aja syuruknya jam 6. Ya, ada kurang lebih apa? 1 jam 15 menit. Ya. 1 jam 15 menit. Itu lama waktunya seseorang diharamkan melakukan salat sunnah, ya salat sunnah yang disebutkan tadi. Ya, salat sunnah mutlak dan salat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Oke, okay. Ya. Yang saya ingin sampaikan adalah apa? Waktunya ini bisa berubah-ubah. Oke, okay. Tadi orang sholat subuhnya 5 menit. Ini ada orang, ya, sholat subuh azan subuh jam 4:30. Ya. Dia komat nanti misalnya 20 menit, misalnya. Ya. 4:30 berarti kurang 10 menit, ya kan? Kemudian sholat subuhnya 20 menit juga. Ya, berarti dia selesai sholat subuh itu jam 5:10. Maka lama waktu dia tidak boleh melakukan sholat sunnah tadi, itu apa? Itu kalau yang pertama tadi 1,15 menit, yang ini hanya 50 menit. Nah, ini maksud saya, ya kalau ini kaitannya dengan af'alul mukallafin. Ya. Ya, atau misalnya ada orang, ya, ada orang dia sholat dia sholat subuh jam 6:30, Nah, jam salat subuh jam 5:30, ya kan? Selesai dia jam 5:30 lewat 10 misalnya. Ya sudah, bagi dia itu keharaman salat sunnah. Ya tadi salat sunnah mutlak dan salat sunnah yang punya sabab mutaakhir. Tadi itu hanya berapa? Kalau syuruknya sampai jam 6, ya berarti cuma 20 menit. Faham ya? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau yang tadi itu waktunya fix, ya, karena itu terkait dengan pergerakan matahari dan lain sebagainya. Kalau ini waktunya tergantung dengan perbuatan maksud kapan dia selesai sholat subuh, kan gitu, sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah wabada sholatil asri hatta taghrib. Begitu juga kapan dia selesai sholat asar. Orang misalnya pulang kerja berangkat dari kantor jam 3, nyampe rumah jam 5 dia belum sholat asar, dia sholat asar jam 5. Sedangkan misalnya sedangkan maghribnya jam 6:15, maka apa? Keharaman salat baginya yang salat sunnah yang tadi itu apa? Itu dari jam dari 1:15. Ya. Berbeda dengan orang yang salat 3:30 azan dia langsung salat, ya. Keharamannya bagi dia 2 jam 45 menit. Ya. Karena tadi tergantung dia salat asarnya selesai salat asarnya jam berapa. Ya. Maka ikhwati asyhadakumullah rahimanallahu yakum. Jadi ini ya. Tentang poin-poin tentang keharaman waktu sholat, ya, yaitu keharamannya tidak bagi semua sholat, tapi bagi sholat-sholat yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua waktunya ada 5, yaitu apa? Ketika ya terbitnya matahari sampai naik sepenggalah, biasa bahasa yang terjemahannya kurang apa ada seperti itu. Kemudian ketika matahari berada pada istiwa, yaitu di tengah-tengah langit, ya, sampai kemudian dia tergelincir, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika apa? Ketika isfirar, itu mulai matahari ini mulai menguning, yaitu tadi saya katakan bahwa isfirar ini maksudnya itu ketika apa namanya? Bagian bulat, salah satu bagian bulat, bagian bawah dari matahari itu masuk ke sampai ke ufuk, kemudian menghilang, ya, sampai betul-betul tenggelam. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini 5. Ada sedikit tambahan yang tadi sengaja saya lewatkan biar kemudian tidak memecah fokus, ya. Ada beberapa pengecualian, baik pengecualian waktu ataupun pengecualian tempat, ya. Baik pengecualian waktu maupun pengecualian tempat, ya. Pengecualian waktu yaitu apa? Yaitu pada hari Jumat. Yaitu apa? Pada ketika matahari indal istiwa, ketika matahari berada di wasatus sama, ya. Maka ketika seseorang, ya, wallah alam, mungkin hikmahnya di antaranya pengecualian waktu ini adalah mungkin orang yang datang dia ingin salat sebelum salat 2 rakaat sebelum salat Jumat misalnya, atau salat tahiyatul masjid ketika dia datang dan imam belum naik mimbar misalnya, ya, dia mau salat, ya, sehingga kemudian hari Jumat ini menjadi hari yang dikecualikan khusus bagi apa? Bagi ketika matahari berada di atas wasatus sama, ya. Dan ketika dia bisa saja apa, orang ingin memperbanyak sholatnya pada hari Jumat dan lain sebagainya, ya. Kalau yang sholat tahiyatul masjid tadi kan dia enggak termasuk yang diharamkan, tapi orang mau sholat sunnah mutlak misalnya, atau salat istikharah sebelum salat Jumat misalnya, ya, itu dia sah, nggak apa-apa, ya, nggak masuk kepada karena dia dikecualikan. Itu yang pertama, pengecualian tempat, pengecualian waktu, ya, hari Jumat khusus pada apa? Pada matahari yang berada di atas langit, berada di istiwa. Kemudian pengecualian yang kedua, ya, pengecualian yang kedua yaitu apa? Tempat, pengecualian tempat, yaitu apa? Yaitu di haram, al-haram al-makki, ya, al-haram al-makki, ya, siapapun yang masuk tanah haram, ya, kemudian dia mau sholat di sana, ya, mau sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya, silahkan, karena apa, haram itu, haram al-makki tentunya itu tidak terkena atau dikecualikan dengan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada Bani Abdi Manaf kalau tidak salah untuk tidak melarang orang melakukan sholat, ya, di tanah haram ini kapanpun, ya, baik siang ataupun malam, ya. Maka ini kan umum sifatnya. Maka kemudian apa, larangan-larangan ini dikecualikan. Maknanya larangan ini tidak berlaku ketika di haram. Orang habis sholat subuh atau ketika matahari terbit sampai kemudian matahari naik, mau sholat sunnah mutlak di tanah haram, silahkan, dia tidak terkena larangan ini, ya. Orang ketika matahari berada di atas atau setelah sholat subuh, mau sholat sunnah mutlak terus sampai terbitnya matahari, ya, dia tidak terkena larangan ini. Kenapa? Karena dia berada di haram al-makki. Adapun haram an-nabawi sama dengan tempat-tempat lainnya. Itu ikhwat yang saya syukumullah rahimanallahu iyakum, terkait dengan waktu-waktu di mana sholat, ya, diharamkan untuk dikerjakan. Ya. Sholat diharamkan untuk dikerjakan. Bagaimana dengan mengqadha sholat sunnah misalnya? Mengqadha sholat sunnah pada waktu-waktu ini, ya, mengqadha sholat sunnah. Sholat sunnah itu dia punya sebab yang mutaqaddim. Sholat sunnah rawatib misalnya, dia punya sebab mutaqaddim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah sholat habis asar, setelah sholat asar beliau sholat 4 rakaat. Ketika ditanya, beliau mengatakan ini ba'diyah sholat zuhur yang belum saya kerjakan. Ya, maknanya ini isyarat bahwa ketika sholat sunnah rawatib tadi dikerjakan pada waktu awqat, nah itu tidak masalah. Ya. Karena apa? Karena dia punya sababun mutaqaddim. Seperti itu. Jadi ini ikhwati arsyadisukumullah rahimanillahu iyakum. Kemudian kita masuk kepada pasal berikutnya, pasal yang mungkin hanya kita baca, ya, karena tidak ada apa namanya, istilahnya cukup jelas. Sakatatus salati sittun. Diam sejenak ketika sholat. Tentunya diam ini sifatnya sunnah, ya. Itu ada enam tempat. Di enam tempat ada diam sejenak di enam tempat dalam sholat. Kapan itu? Baina takbiratul ihram wa du'a'il iftitah. Yaitu ketika antara takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sejenak, ya, seukuran orang mengucapkan subhanallah. Ya, kemudian baru kemudian masuk kepada doa iftitah, ya. Ya, doa iftitah, ya, kabirakah atau Allahumma ba'id bainikah dan lain sebagainya. Ya. Pakai subhanakallahumma. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tempat berikutnya wa baina doa iftitah wa ta'awudz, antara selesainya doa iftitah dan ta'awudz, a'udzu billah, sebelum masuk ke Al-Fatihah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antara Al-Fatihah dan ta'awudz. Ya. Jadi setelah ta'awudz, jeda lagi sebelum masuk ke Al-Fatihah. Kemudian wa baina akhiril Fatihah, akhir dari ayat Fatihah dan amin. Walal dhalin amin, ya, jadi ada jedanya. Kemudian wa baina amin was surah, antara amin dan surah dan bacaan surat. Wa baina surati war ruku', dan antara bacaan surat, ya, dan ruku'. Misalnya baca suratnya apa? Baca suratnya misalnya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, diam sejenak selama mengucap subhanallah sebentar sekali, ya, baru kemudian ruku, ya, itu namanya saktatus shalah. Dan jangan di ini kan saktatus shalah ini di luar tumakninah. Berbeda dia, karena tumakninah itu masuk ke dalam apa? Ke dalam rukun, ya. Adapun sakdatu sholat ini sifatnya sunnah. Ya. Di seluruh sakdah tadi, ya, antara takbiratul ihram dan doa iftitah, ya, kemudian antara doa iftitah dan apa namanya ta'awudz, antara ta'awudz dan al-fatihah, antara al-fatihah dan amin, antara amin dan surat, antara surat dan ruku, 6 tempat. Ya, semuanya itu lamanya, ya, tadi selama ucapan subhanallah, kecuali antara amin dan surat. Bagi imam, bagi imam yang berada pada sholat jamaah, ya, dia disunnahkan untuk diam selama bacaan Al-Fatihah. Untuk memberi apa? Kita tahu bahwa di dalam mazhab Al-Fatihah dalam sholat jamaah wajib bagi imam dan wajib bagi makmum. Meskipun pada sholat jahriyah, meskipun imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jahar kata imam. Ya. Nanti selesai waladhalin, amin. Nah, setelah itu imam memberikan jeda sejenak, ya, kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah fi haqqil makmum tetap wajib, enggak gugur. Ya. Dalam mazhab seperti itu. Ya. Bahwa bacaan Fatihah imam tidak mewakili bacaan Fatihah makmum. Makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Maka disunahkan bagi imam untuk apa? Memberi jeda antara apa? Antara aminnya dengan surat. Sepanjang apa? Sepanjang bacaan Al-Fatihah. Jadi semua tadi saktat itu tadi semuanya itu, ya, berhentinya itu hanya sekedar ucapan subhanallah, kecuali pada yang kelima, ya. Ya, pada yang kelima antara amin dan surat itu disunahkan imam, bagi imam tentunya itu sepanjang bacaan Al-Fatihah. Seperti itu. Selesai. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, pasal berikutnya yang cuma sedikit. Sebelum kita masuk kepada bab sujud sahwi, yang sujud sahwi ini nanti pembagiannya agak banyak juga. Ya, kita masuk kepada ini masalah tuma'ninah. Al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah tu arba'ah. Ada empat rukun yang wajib tuma'ninah di dalamnya. Ya, ada empat, yaitu apa? Ar-ruku', kemudian i'tidal, kemudian as-sujud, kemudian julus baina sajdatain. Ada empat rukun. Ya, yang mana rukun ini termasuk apa? Rukun fi'li semua. Ar-ruku', rukun fi'li, i'tidal, rukun fi'li, as-sujud, rukun fi'li, al-julus baina sajdatain, semuanya rukun fi'li. Apa itu tuma'ninah? Di sini sebutkan at-tuma'ninah tu hiya sukunun ba'da harakah, yaitu berdiam setelah sebelumnya bergerak, bihaitsu tastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah, yaitu menetapnya anggota, ya, pada tempatnya, ya, sepanjang ucapan subhanallah. Nah, itu tuma'ninah. Jadi as-sukun ba'da harakah itu haitsu yastaqirru kullu udwin makanahu atau mahallahu biqadri subhanallah. Jadi diam setelah bergerak, yang diamnya tadi, ya, selama atau apa, bihaitsu yastaqirru kullu udwin, ketika sampai seluruh apa anggota tubuh itu, ya, kembali pada posisinya, ya, dengan ucapan apa subhanallah. Pada posisinya dalam artian, ya, pada posisi gerakannya. Kalau ruku itu, ya, istiqrar pada makannya seperti apa, ya, tidak istiqrar pada makannya, pada tempatnya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi selama ucapan subhanallah sebentar sekali, ya. Jadi seolah-olah itu, apa namanya, memberikan jeda antara gerakan-gerakan sholat, ya, memberikan jeda antara, jadi ada fasilah di sana, ada jeda antara gerakan-gerakan salat, sehingga tidak dianggap sebagai gerakan-gerakan tadi, dalam artian tidak dianggap satu gerakan, tapi ada jedanya, Ya, kalau kalau kayak kita ibaratnya kita menulis itu ya, kalau menulis ada titik dan komanya. Ya. Ya kalau titik kita anggap, kalau mau kita ibaratkan tumakninah dan komanya tadi sakatat itu tadi. Kita cukupkan dulu sampai di sini ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanillahu yakum. Semoga Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat tentunya bagi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua, dan kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat dari ilmu yang kita pelajari, ya, yaitu berupa lahirnya amal-amal kebaikan dari ilmu yang kita pelajari. Maka kita makanya kita membaca kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ya, dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung, salah satunya min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya. Nas'alullah al-afiyah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.